Betapa aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Betapa aku menyayangimu lebih dari yang kau tahu. Betapa aku mencintaimu, kan selalu ada di dekatmu. Aku kan selalu menemani harimu. Kau harus tahu betapa betapa aku mencintaimu.